Tes, satu tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم أجمعين kita sudah selesai dari bab man jahada syai'an min minal asma'i was sifat, bab tentang mereka yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran kita Kitabut Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita bacakan terlebih dahulu masail yang terdapat dalam bab ini, baru kita pindah ke bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fihi masailu. Pada bab ini terdapat beberapa masail, permasalahan. Al-ula, yang pertama, adamul imani bijahdi syai'in minal asma'i was sifati. Adamu bermakna intifa, yaitu dinafikannya al-iman, hilangnya keimanan dengan sebab mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah berlalu tafsil atau perinciannya pada awal bab. apakah yang mengingkari adalah mengingkari karena mendustakan atau mengingkarinya dalam bentuk mentakwil. As-saniyatu tafsiru ayatir ra'd, tafsir ayat yang terdapat pada surat Ar-Ra'd. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yaghfuruna birrahman, dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, mereka mengingkari Ar-Rahman, yaitu mengingkari penamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ar-Rahman, bukan mengingkari keberadaan Allah, bukan mengingkari Allah itu sendiri, tetapi mereka mengingkari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, yaitu ketika pada perjanjian Al-Hudaibiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menulis di awal perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang-orang musyrikin mereka menolaknya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Ar-Rahman. Ya, maka mereka meminta untuk ditulis Bismika Allahumma. Dan itu keadaan orang-orang musyrikin, mereka mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah dan menetapkan sebagian yang lain. As-salisatu tarkut tahdits bima la yafhamus sami', meninggalkan penyampaian dengan apa yang tidak dipahami oleh pendengar. Berdasarkan asar Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, sampaikan pada manusia dengan apa yang mereka ketahui, dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya, ini adalah termasuk dalam fikih terhadap dakwah. Seorang da'i dia harus mengenal siapa yang menjadi mad'unya, siapa yang menjadi objek dakwahnya. Dia menyampaikan sesuai dengan pemahaman mereka, tingkat pemahaman mereka. Arabi'ah dikrul illah annahu yuhdi ila takdibillahi wa rasulihi walau lam yata'ammadil munkir. Penyebutan sebabnya, sebab kenapa dilarang menyampaikan kepada manusia dengan apa yang tidak mereka pahami, yaitu akan menghantarkan kepada pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang mengingkari tidak bermaksud demikian, ya, tapi karena dia belum paham, ya, maka dia bereaksi mengingkarinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka harus jeli. Lalu kenapa disebutkan dalam bab ini, dan kemudian juga ya di dalam bab disampaikan atsar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-asma' wa sifat, kemudian ada orang yang seakan-akan mengingkarinya, kemudian Ibnu Abbas marah. Ya, ini juga ingin menjelaskan bahwasanya menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak termasuk dari atsar Ali tersebut sebagaimana yang kita bahas. Al-khamisatu kalamu Ibnu Abbas liman istankara syai'an min dalik wa annahu ahlakah. Perkataan Ibnu Abbas terhadap yang mengingkari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dan bahwasanya itu akan membinasakan orang tersebut dengan sebab pengingkarannya terhadap sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Taib. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala babun qaulullah taala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Al-Ayah Surat Nahl ayat 83. Ya, dari ayat yang kita baca ini, tampak bahwasanya yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala adalah yang berkaitan dengan pengingkaran kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Ya, yang merupakan taklik juga terhadap kitab Kitabut Tauhid. Beliau berkata pada bab ini, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Qala rahimahullah al-wajibu alal khalqi idhafatun ni'ami ilallahi qawlan wa'tirafan kama taqaddam wabidhalika yatimu tawhid. Faman angkara ni'amallahi biqalbihi wa lisanihi fadhalika kafirun laysa ma'ahu minad din syai'. Wajib bagi makhluk untuk menyandarkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala qawlan, yaitu secara lisan. Ya, dia ucapkan dengan lisannya alhamdulillah hadza min fadli rabbi, ya, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau i'tirafan, yaitu dari hatinya, ya, dari hatinya dia mengakui dan ya meyakini bahwasanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidzalika yatimu tauhid, maka dengan demikian tauhidnya akan sempurna. Maka barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah biqalbihi wa lisanihi. Perhatikan di sini. Dia mengingkarinya dengan hati dan lisannya. Mengingkari dengan hati bagaimana ya? Dia meyakini bahwasannya nikmat itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan nikmat tersebut ya dari apa misalnya? Ya, dari kepintarannya. Nanti akan jelaskan. Dia menyandarkan yang harusnya sekedar sebab saja, dia sandarkan bahkan itu sebagai yang memberikan dia kenikmatan tersebut. Ya. Intinya dia menyandarkan dan meyakini itu selain dari Allah. Begitu juga lisannya. Bukan hanya hatinya, tetapi juga lisannya. Ya, menyandarkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah dan mengingkari itu dari Allah. Maka yang demikian kata beliau, kafirun. Kafir. Ya, menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Bukan secara lisan. Kalau lisan nanti hukumnya beda. Ya, hatinya mengakui tapi kadang lisannya kepleset. Kebanyakan manusia demikian. Tapi kalau sudah hatinya ya, sudah mengakui bahwasanya ya misalnya nanti hadis ya, mutirna binau in kada wa kada. Kita diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Dia nisbahkan kepada bintang dengan sebab bintang, atau dia meyakini bintang yang menurunkan hujan. Ini kafir. Ya. Wa man aqarra bi qalbihi. Nah, yang kedua nih. Siapa yang dia mengakui ya bahwasanya anna ni'ama kullaha minallahi wahdah. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Wa huwa bilisanihi taratan yudifuha ila Allah wa taratan yudifuha ila nafsihi wa amalihi wa ila sa'i ghairihi. Perhatikan ini. Terkadang dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Ya, kepada amalnya, kepada apa yang dia lakukan. Wah, kemarin gara-gara ya kepintaranku, hebat keilmuanku. Kalau bukan karena aku, enggak bisa yang dapat kayak gini. Ya, kalau bukan karena kepandaianku, enggak bisa aku sukses kayak gini. Ya. Contohnya demikian. Jadi dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hatinya dia tahu bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan meyakini. Nah, kadang menganggap remeh yang demikian. Ya. Atau dia sandarkan kepada selain dirinya. Selain Allah, pada orang lain. Ya. Waduh, makasih Pak Dokter. Kalau bukan karena Pak Dokter itu anak saya enggak sembuh. Ya, la haula wa quwwata illa billah. Contohnya demikian. Kama huwa jarin ala al-sinati katsirun minan nas. Sebagaimana ini sering terjadi pada kebanyakan lisan manusia. Menyandarkan kenikmatan dengan lisannya kepada selain Allah. Ya, fa hadza yajibu 'alal 'abdi an yatuba minhu wa an la yudifa an-ni'ama illa ila muwalliha. Maka wajib bagi seorang hamba untuk bertaubat darinya dan tidak menyandarkan kenikmatan kecuali kepada yang memberikannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa an yujahida nafsahu 'ala dzalik. Ya, dia yujahid nafsahu, dia paksa dirinya, dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa demikian. Karena terkadang itu adalah hal yang terlalu biasa akibatnya sering lupa. Tapi kalau dia belajar tauhid, oh yang demikian itu tidak pas, tidak tepat. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Ya. Wala yatahaqqaqu al-imanu wa tauhidu illa bi idafatin ni'ami ila Allah qawlan wa i'tirafan. Ya, maka keimanan dan tauhid itu tidak akan terrealisasi. Ya, itu dengan sempurna kecuali dengan menyandarkan kenikmatan-kenikmatan itu hanya kepada Allah, baik perkataan ataupun pengakuan. Fa inna syukra alladhi huwa ra'sul iman mabniun ala thalathati arkan. Karena sesungguhnya ya bersyukur yang merupakan pokok keimanan dibangun di atas tiga rukun. Ya, yang pertama i'tiraful qalbi bi ni'amillahi kulliha 'alaihi wa 'ala ghairihi. Pengakuan hatinya, hatinya meyakini bahwasanya nikmat-nikmat Allah semuanya yang diberikan Allah kepadanya atau kepada selainnya itu adalah dari Allah. Ya, menyandarkan seluruh kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Maka apapun yang ada pada kalian dari kenikmatan, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hatinya, rukun yang pertama ini. Yang kedua, wa tahaddus biha wa sana'u 'ala Allah biha. Dia menceritakan nikmat-nikmat tersebut bukan dalam rangka kesombongan, tapi dalam rangka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan dirinya sendiri dan mengingatkan orang lain begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan. Ya. Dan juga memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Asyukur bil lisan. Bersyukur dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, wal isti'anah bila ala ta'atil mun'im wa ibadatihi, wallahu a'lam. Adalah dengan menjadikan nikmat-nikmat tersebut hal-hal yang membantu dan menolong dia untuk taat kepada yang memberikan nikmat dan beribadah padanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu asyukru bil jawarihi wal arkan. Dia bersyukur dengan ya anggota tubuhnya, menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid. Kita bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala qauluhu ta'ala ya'rifun ayyudrikuna bihawasihim anna ni'mata min indillah. Ya, yaitu membahas tentang ayat ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifun ayyudrikun, mereka mengetahui dengan hawasihim. Ya, dengan indera mereka bahwasanya nikmat adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, mereka paham. Ya, qaulu wa ni'matullah wahidatun wal muradu biha al-jama' fa hiya laysat wahidah bal hiya la tuhsa. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, ya'rifuna ni'matallah. Ni'mah itu mufrad, Kata tunggal jamaknya ni'am. Ya, tetapi bukan berarti maknanya cuma satu nikmat Allah saja. Yang diinginkan di sini adalah jamak. Ya. Jamak dan umum, bukan hanya satu, bahkan nikmat Allah la tuhsa, tidak terhitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, ya niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wal qaidatul usuliyah annal mufrada al mudhafa ya'um. Ya. Dan kaidah usuliyah bahwasanya isim mufrad yang diidhafahkan maknanya mencakup umum dari isim tersebut. Wa ni'mah takunu, ya di sini ni'mah mufrad diidhafahkan pada Allah, mencakup seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matu takunu bil jalbil mahbubat wa tutlaqu ahyanan ala raf'il makruhat. Ya, dan nikmat ya adalah dengan bijal bil mahbubat, dia mendapatkan apa yang dia sukai, dan terkadang juga diitlakan terhadap ketika perkara-perkara yang tidak sukai itu terangkat. Ya, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika sakit di ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Qauluhu thumma yunkirunaha ay yunkiruna idafataha ila Allah likaunihim yudifunaha ila sababi mutanasin al musabbib alladhi huwa Allah subhanahu. Ya, mereka kemudian mereka mengingkarinya, mengingkari nikmat-nikmat tersebut, yaitu mengingkari penyandaran nikmat tersebut kepada Allah, dikarenakan mereka menyandarkan nikmat-nikmat tersebut kepada sebab dan melupakan musabbibnya, itu yang memberikan, yang menjadikan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaisal ma'na annahum yunkiruna hadhihi an-ni'mah mithru an yaqulu ma ja'ana matar aw walad aw siha walakin yunkirunaha bi idafatiha ila ghairi ila ghairillah mutanasin alladhi khalaqa sababa fawujida bihi almusabbab. Dan bukan maknanya mereka mengingkarinya, yaitu mengingkari nikmat itu sendiri. Misalnya mereka mengatakan, oh enggak ada hujan, hujan turun. Dia mengatakan, enggak, hujan enggak turun. Dia mendapatkan anak, dia mengatakan, enggak, saya enggak punya anak. Itu bukan itu yang dimaksud. Bahkan sepertinya. Tapi mereka mengingkari penisbahannya kepada Allah. Ya, oh hujan, kenapa sebab hujan? Kemudian disebutkan tadi, misalnya nanti akan kita sebutkan hadisnya. Ya, mutir Nabi Nau ikada wa kada. Ya, karena ada bintang itu. Itu penyebabnya. Ya. Mereka sandarkan kepada sebabnya, bukan kepada yang menjadikan sebab. Yang terkadang sebab ini pun nanti ada hukumnya lagi. Kalau sebabnya bukan sebab yang benar, bukan sebab syar'i wala sebab kauni, menjadi syirik. Ya, syirkun asghar. Ya, ini kaidah yang sering kita bahas. Anggap sebabnya benar, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Dia sakit atau anaknya sakit, dia berobat ke dokter, walhamdulillah sehat. Seharusnya dia mengandalkan kenikmatan kepada Allah, alhamdulillah. Ya. Allah menyembuhkan anak saya. Kemudian baru dia bersyukur kepada dokternya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Dia yakin itu sebab, tapi tidak mengatakan, wah kalau bukan karena Pak Dokter, karena saya enggak tahu jadi apa. Nah, nasallallahu ya. Ya. Oh, terima kasih Pak Dokter telah menyembuhkan anak saya. Nah, itu juga hati-hati. Ya. Sebabnya ya benar, ya, dengan keilmuan yang ada pada pak dokter tersebut dengan menjadi sebab kesembuhan anaknya. Tapi asyafi huwallah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Ya barakallahu fiik. Nah, terkadang yang disandarkan adalah sebabnya tadi. Yang menyembuhkan adalah pak dokter yang dan lain sebagainya. Ya. Padahal dia hanya sebab. Siapa yang menjadikan sebab itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab. Ya. Apalagi kalau sebabnya bukan sebab yang benar. Dia menyandarkan hujan ke bintang tertentu. Oh, karena bintang ini ya, hujan turun. Apa urusannya bintang dengan ya turunnya hujan? Ya. Barakallahu fiik. Qaluhu wa aktsaruhumul kafirun. Ai aktsarul arifina bi anna an-ni'mata minallahi al-kafirun. Ai al-jahiduna. Kaunaha minallahi awil kafiruna billahi azza wa jalla. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir yang mengingkari nikmat Allah. Ya, yaitu kebanyakan orang-orang yang mengakui bahwasanya nikmat adalah dari Allah, mereka adalah orang-orang kafir, yaitu mereka yang mengingkari nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tadi. Ya, kalau memang dari hatinya dia mengingkari nikmat tersebut, ya ini kafir. Bukan dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan dijelaskan juga nanti oleh Syekh bin Saimin. Qala munasabatu hadzal bab li tauhid. Apa kaitannya bab ini dengan tauhid? Masih dalamnya Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Anna man adhafa ni'matal khaliqi ila ghairihi faqad ja'ala ma'ahu syarikan fir rububiyyah. لأنه أضافها إلى سبب على أنه فاعل. Ya, bahwasanya barang siapa yang menyandarkan nikmat dari Al-Khaliq sama pencipta yaitu Allah kepada selainnya, dia sandarkan nikmat bukan kepada Allah tapi kepada selainnya, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Ya, dalam perkara rububiyah. Karena dia menyandarkan kepada sebab, bahwasanya sebab itulah yang melakukannya. Sebabnya tadi dia berobat kepada pak dokter, kemudian dia sandarkan bahwasanya pak dokter itulah yang menyembuhkan dia atau anaknya misalnya. Ya, harusnya dia jadikan itu sebagai sebab saja. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau dia jadikan sebabnya sebagai yang memberikan nikmat, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jadikan ada yang lain yang menjadi penyembuh selain Allah, apalagi kalau dia sampai meyakini bahwasanya betul-betul itu yang menyembuhkan, bukan sebagai sebab saja atau bukan sekedar ketergelinciran lisan saja, ya, itu lebih berbahaya lagi, masuk pada tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Syekhdi tadi. Ya, jatuh pada kesyirikan rububiyah nanti. Itu dari satu sisi. Wa min wajhin akhar annahum lam yakum bisyukri alladhi huwa ibadatun minal ibadat. Ketika dia menyandarkan kepada selain Allah, maknanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur tadi ada tiga rukun. Rukun yang pertama, dia menyandarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Kalau dia tidak sandarkan kepada Allah, ya dia tidak berjadi bersyukur. Ya. Yang dengan lisannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dipuji bukan Allah tapi selainnya, dia tidak bersyukur berarti dia. Dan syukur adalah ibadah dari ibadah ibadah yang agung. Wa tarkus syukri munafin litauhid, meninggalkan syukuran ya adalah bentuk menafikan tauhid, apalagi dia bersyukur kepada selain Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena wajib an yuskaral khaliqu al mun'im subhanahu wa taala. Fasarat lahasilatun bitauhidir rububiyyah wa bitauhidil ibadah. Maka sepatutnya yang wajib adalah ya yang disyukuri adalah al-Khaliq al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasarat lahasilatun bitauhidir rububiyyah wa bitauhidil ibadah. Maka ketika seorang itu menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah, ada kaitannya dengan tauhid rububiyah dan ada kaitannya dengan tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Famin haitsu idafatuha ila sabab ala annahu fa'il hadza ikhlalun bi tauhid rububiyah. Dari sisi dia menyandarkannya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada sebab. Dia jadikan sebab sebagai fa'ilnya, sebagai memberikan kenikmatan untuknya. Di sini terdapat ikhlal, ya, penafian terhadap tauhid ar-rububiyah. Sebalik dan dari sisi yang lain, wa min haitsu tarkul qiyami bi syukri alladhi wal ibadah hadza ikhlalun bi tauhidil uluhiyah. Dan dari sisi dia meninggalkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini adalah merupakan ibadah, ya, terdapat ikhlal, terdapat kekurangan dalam perkara tauhid al-ibadah dan uluhiyah. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.